blow it up. Start twerking like. Bagi masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya pasti sudah tidak asing dengan ustadz yang satu ini. Kiai Haji Anwar Zahid namanya. Ia merupakan salah satu kiai yang selalu dinanti ratusan bahkan ribuan jamaahnya. Ia adalah seorang dai yang memiliki basis massa yang sangat banyak. Berbeda dengan profil dan biodata Habib Syekh yang menyampaikan nasihat dengan nada solawat, kalau Kiai Haji Anwar Zahid menyampaikan ceramah dengan cara yang lucu. Profil dan biodata Kiai Haji Anwar Zahid lahir pada tahun 1974 di Dukuh Patoman, Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Dalam menyampaikan ceramah, kata-katanya yang kadang mengandung ngomor dengan menggunakan logat Bojonegoro yang khas dan juga kadang menggunakan bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia menjadikan setiap majelis yang beliau hadiri selalu ramai. Selain itu dengan gaya bahasa sederhana dan tidak terkesan, menggurui dan juga mudah dicerna oleh semua kalangan lapisan masyarakat Jawa Timur menjadikan tausiah yang beliau sampaikan seolah-olah sebagai oase bagi sanubari masyarakat. Kata Kulhu Aileh yang merupakan perpaduan potongan dari Al-Quran Surat Al-Ikhlas menjadi salah satu ikon ucapan yang mudah dihafali baik anak-anak maupun dewasa. Kata Kulhu Aileh Suwon menjadi pembicaraan yang khas dari profil dan biodata Kiai Haji Anwar Zahid. Selain kata-katanya yang humor dan juga lucu, dalam setiap tausiahnya Kiai Haji Anwar Zahid selalu lebih mengutamakan hal-hal yang sangat sederhana yang sering banyak masyarakat lupa. Tak cukup hanya itu, beliau juga lebih mengedepankan pendekatan masalah yang sering sekali terjadi di masyarakat, konflik antar tetangga dan juga dengan lingkungan sering menjadi topik utama, sehingga masyarakat akan dengan mudah mencerna kata demi kata yang beliau sampaikan. Selain dengan masalah-masalah yang sederhana, profil dan biodata Kiai Haji Anwar juga paham betul dengan kondisi masyarakat kelas menengah ke bawah, mulai dari seperti misalnya permasalahan keuangan sampai dengan urusan di dalam rumah antar suami istri. Hal inilah yang menjadikan jamaah seperti menemukan kehidupannya yang telah lama jauh dari ruh Islam. Semua itu berkat kepiawaian dari profil dan biodata Kiai Haji Anwar Zahid tersebut. Profil dan biodata Kiai Haji Anwar Zahid tumbuh besar layaknya anak pada umumnya. Beliau juga bermain dan belajar layaknya anak pada umumnya. Kiai Haji Anwar Zahid mendapatkan pelajaran agama untuk pertama kalinya dari ayahanda beliau yang juga seorang kiai kampung di desa tersebut dengan tempaan sang ayah. Nilai-nilai akidah Islam dan juga nilai bermasyarakat ia peroleh menjelang masuk masa SMP pada tahun 1988, beliau melanjutkan studinya dengan belajar nyantri di sebuah pondok pesantren. Ponpes tersebut sangat terkenal mencetak generasi Islami di Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren Langitan di bawah asuhan Romo Kiai Abdullah Faqih. Pada masa-masa di Pondok Pesantren Langitan itulah profil dan biodata Kiai Haji Anwar Zahid memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari agama dengan gitu baik dan juga mendalam. Selain mendalami ilmu agama, beliau juga dilatih dengan metode-metode dakwah yang mumpuni, sehingga disinilah bakat-bakat beliau dalam berdakwah dan menyiarkan agama Islam mulai terasa dengan baik. 3 tahun berlalu di Pondok Pesantren Langitan. Ketika menjelang masa SMA, beliau dengan segala kerendahan hatinya sowan kepada Romo Kiai Abdullah Faqih untuk melanjutkan studinya di Gresik. Romo Kiai Abdullah Faqih yang mengetahui niat baik dan ketulusan yang dimiliki dari santrinya tersebut memberikan restu dan juga doanya kepada profil dan biodata Kiai Haji Anwar Zahid. Setelah restu dan juga doa dari Romo Kiai Abdullah Faqih diperoleh, berangkatlah Kiai Haji Anwar Zahid menuju pesantren APTQ Sampurnan Bunga Gresik. Pada pesantren itu Kiai Haji Anwar Zahid ingin memperdalam ilmu dalam bidang Al-Quran dan juga hafalannya. Di pondok pesantren ini profil dan biodata Kiai Haji Anwar Zahid digembleng dengan pemahaman akan Al-Quran secara mendalam baik dari segi pelafalan tafsir dan juga hafalan Al-Quran. Berkat gemblengan dari pondok pesantren Langitan dan juga pondok pesantren APT Kisampurnaan Bunga Gresik saat ini beliau mampu dengan baik menjalankan misi dakwah dan juga keumatan. Profil dan biodata Kiai Haji Anwar Zahid sudah pernah berkeliling Nusantara untuk berdakwah kepada masyarakat luas. Bahkan menurut beberapa orang yang dekat dengan beliau mengisahkan bahwa dalam satu hari saja Kiai Haji Anwar Zahid bisa sampai 6 atau 7 kali berdakwah tergantung tempatnya. Asalkan tempatnya runtut dan juga bergandengan dan tidak gitu jauh, beliau akan selalu siap dalam melayani semua lapisan masyarakat yang membutuhkan siraman rohani beliau. Selain itu, yang membuatnya dinantikan oleh jamaahnya adalah beliau tidak pernah memberikan target uang kepada setiap yang mengundang beliau. Beliau akan senantiasa ikhlas berapapun uang yang akan beliau terima dari yang mengundangnya. Tak hanya eksis dan juga terkenal di dalam negeri saja, profil dan biodata Kiai Haji Anwar Zahid juga pernah beberapa kali terlihat mengisi acara dakwah di luar negeri. Banyak TKI dan TKW yang ada di luar negeri yang dengan sumbangan secara sukarela mendatangkan beliau untuk memberikan siraman rohani bagi mereka yang selama ini jauh dengan tanah air. Dalam hal berdakwah, beliau pun juga tak lupa dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya dengan cara membuat sebuah pesantren yang ada di dekat rumah beliau. Pesantren tersebut digunakan beliau sebagai salah satu cara untuk membaktikan ilmu yang telah ia terima dan juga sebagai salah satu cara mendidik kader-kader muda di daerahnya agar senantiasa memiliki ilmu yang mumpuni dalam agama dan juga memiliki kemampuan dalam berdakwah seperti beliau. Tak hanya itu saja, beliau juga mendirikan sebuah majelis yang ia beri nama Makomah Mahmudah. Majelis tersebut merupakan sebuah majelis zikir yang mengajarkan kepada jamaahnya untuk selalu mengingat ALLHSWT Sang Maha Pencipta Semesta Alam. Bagi Anda yang menginginkan untuk mengikuti majelis zikir di Makomah Mahmudah ini bisa hadir di kediaman beliau setiap Kamis malam. Apabila Anda dan masyarakat yang ada di sekitar rumah Anda ingin mengundang Kiai Haji Anwar Zahid, maka jangan harap Anda akan dengan mudah untuk bisa dirawuhi Ustadz yang satu ini. Karena konon saking banyaknya jadwal yang beliau miliki, maka Anda perlu sangat bersabar. Karena untuk bisa dihadiri Ustadz yang satu ini diperlukan antrian sampai 2 tahun atau sampai 3 tahun. Apalagi jika berbarengan dengan peringatan Hari Besar Agama Islam, maka jadwal beliau bisa sangat-sangat padat sekali. Menurut beberapa informasi lain yang bisa dipercaya, dalam satu hari saja beliau bisa berpindah sampai 3 atau 4 karena saking banyaknya yang menantikan beliau. Kalaupun Anda mengundang beliau agar bisa hadir di daerah Anda, Anda bisa langsung datang ke Manajemen Dakwah Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid Desa Simorejo, RT, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia, atau bisa menghubungi di 085733643454 atas nama Mas Khotib. Demikian sekilas tentang profil dan biodata Kiai Haji Anwar Zahid. Ustadz dan juga pendakwah yang satu ini memang sangat terkenal dengan kelucuan dan gaya bahasa sederhana yang beliau miliki. Bagi yang belum pernah melihat, sudah banyak di YouTube yang menampilkan dakwah dan tausiah yang beliau sampaikan.